Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim, memasuki ayat kedua dari Al-Ma'idah, yaitu firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram wala al-hadya wala al-qala'ida wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim waridwana wa idha halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qawmin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu tawanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ifmi wal udwan wa taqullah innallaha syadidul iqab. Wahai orang-orang yang beriman, khitab ayat Allah tunjukkan kepada mukminin, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah, jangan kalian mengganggu atau menyalahi syiar-syiar Allah. Jangan kalian mengganggu atau menyalahi syiar-syiar Allah dan batasan-batasannya, hududullah, dalam segala urusan, baik itu secara khusus terkait manasikul hajj, syiar-syiar batasan Allah dalam masalah haji jangan kalian langgar, atau lebih khusus lagi terkait binatang, unta, lembu, kambing yang telah diberi tanda sebagai hadyu untuk disembelih sebagai bentuk pendekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sya'air ini jamak dari sya'irah, wazannya ma'ruf fa'ilah, jamaknya sya'air fa'ail. Sya'air jamak dari sya'irah, namun Ibnu Faris rahimahullah dalam Mu'jam Maqayis menyebutkan yang lebih tepat mufradnya adalah syi'arah. Hadza au hadza sya'irah, sya'irah atau syi'arah. Sya'air ala qaul, pendapat pertama dari mufassirin menyebutkan adalah yang dimaksud dalam ayat ini isyar, pemberian tanda, dan itu ada maknanya di dalam bahasa, artinya dibenarkan, dikuatkan secara lughawi, pemberian tanda pada binatang, yaitu biasanya pada unta dilukai pada punuknya. Ya, orang Arab biasa dan ma'ruf memahami itu bagaimana caranya. Yang jelas dilukai pada punuknya dengan pisau atau semisalnya, sehingga keluar darah tentunya. Keluar darah, kemudian ini sejenak, walhasil setelah dia kering ada tanda luka dan corengan benda tadi tajam, dan orang dengan itu tahu bahwa ini binatang hadyu, binatang yang sudah di diberikan atau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan binatang-binatang lain atau onta-onta lain. Karena ini sudah diisyar. Ini makna pertama. Syair adalah onta yang telah dilukai pada punuknya. Dan diketahui dengan itu bahwa binatang ini sudah diniatkan untuk dikorbankan, disembelih sebagai hadyu bagi yang haji. Secara bahasa, syair atau isyar selalu menunjukkan makna i'lam. Maknanya kembali kepada ini, i'lam, pemberitahuan atau menunjukkan kepada sesuatu. Kenapa ini disebut syair? Ya, tadi karena seakan orang diberitahu bahwa jangan ganggu binatang ini. Jangan dicuri, jangan dirampas, jangan di ini kan, karena ini sudah dikasih tanda dengan dilukai tadi bahwa ini hadyu, kurban untuk Allah Ta'ala. Makanya juga di sana di Mekah, Mina, Arafah disebut Masyairul Haram. Kenapa? Karena tempat-tempat itu diberitahu dengan tanda. Ada tanda-tanda batasnya. Mina sampai sini. Di sini permulaan Arafah, di situ akhir Arafah. Di sini permulaan Muzdalifah, ada tandanya. Kalau sekarang dengan apa? Semacam baliho besar, Anda memasuki wilayah Muzdalifah, sana Anda keluar dari Muzdalifah, ini perbatasan Mina dan seterusnya. Makanya disebut Masyair, Masyairul Haram. Karena dengan itu memberitahu orang bahwa ini tanda-tanda batas tempat tersebut. Demikian pula dalam bahasa Arab, rambut disebut Sya'r. Sama dari sini juga, karena dari situ perasa seperti memberitahu. Ini misalnya itu ditarik atau dijambak, terasa sakit, seperti memberitahu kepada orangnya bahwa kamu sedang disakiti atau ditarik oleh orang. Nah, begitu pula syair, penyair, disebut penyair karena dia memberitahu kepada orang tentang kelihean dia, kefasihan dia, keahliannya dalam tata bahasa, dalam sastra, dalam syair, mengungguli yang lain-lainnya. Seakan dengan syair dia memberitahu orang bahwa dia ini ahli dalam bahasa. Dan tentunya kalau dia enggak ahli, mana bisa dia bikin syair. Syair al-muhim itu tentang mana lafaz syair. Makanya dari makna ini mereka sebutkan binatang yang dilukai, karena dengan itu memberitahu orang bahwa ini binatang kurban hadyu. Riwayat lain, pendapat kedua, jami'ul manasikul hajj, seluruh manasik haji itu syair. Diriwayatkan ini dari Ibnu Abbas, Mujahid rahimahumullah dan yang lain. Mereka sebutkan syair adalah Safa, Marwa, tempat sa'i, hadyu, binatang kurban ini, budun juga, onta atau sapi. Nah, semua ini merupakan syairul dalam manasikul hajj, dalam orang menjalani manasiknya. Bahkan lebih umum dari itu, Hasan al-Basri sebutkan juga Atha bin Abi Rabah, dinullahi kullihi atau dinullah kulluhu, semua agama Allah ini syairallah. Begitu pula kata Atha, syair Allah, seluruh perintah yang Allah perintah padamu, seluruh larangan yang Allah larang kamu darinya, itu syair Allah. Perintah jaga, jangan kamu tinggalkan, jangan kamu sia-siakan. Larangan jaga, jangan kamu langgar. Ini seperti kata Hasan, semua agama ini syairullah, syiar-syiar Allah yang wajib dihormati, dimuliakan dan dijaga. Dan ini serupa dengan ayat dzalika wa man yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yang seluruh agamanya syariat ini, maka itu dari ketakwaan qalbu. Kembali kepada pendapat yang pertama, kalau itu terkait manasikul hajj, manasik haji, isyar al-hadi, isyarul hadi, melukai punuk binatang sebagai tanda dia ini hadyu untuk kurban dalam haji. Jumhur fuqaha rahimahullah membolehkan hal tersebut. Hanya perselisihan mereka kecil tentang di mana itu dilukai, tepatnya di mana pelukaannya itu. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga Abu Thur menyebutkan dilukai pada sisi kanannya. Punuk, ma'ruf punuk onta, sisi kanannya itu yang dilukai, shred. Diriwayatkan ini asar dari Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab, bahkan dari Ibnu Abbas, anna nabiyya ash'ara naqatahu fi safhati sanamiha al-ayman. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah mengisyar tadi, melukai pada punuk ontanya di bagian sebelah kanannya. Hadis di Sahih Muslim. Hadis di Muslim dilukai tadi sebagai tanda. Ada riwayat lain bahwa Rasul mengisyar itu pada sebelah kirinya, tapi kata Ibn Abdul Bar itu hadis mungkar. Sebelah kiri itu mungkar, tidak benar. Lebih kuat riwayat Ibn Abbas dan itu di Sahih Muslim. Mujahid rahimahullah menyebutkan boleh, ini tidak mengapa dia pilih dari mana atau sisi mana yang dia inginkan. Ini dia mau ngasih tanda itu di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, ayuhasya, mana yang dia senangi gak masalah. Dan itu pendapat atau riwayat dari salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad rahimahullah, ini khiyar, boleh memilih dikasih tanda sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Al-Mu'mini jumhur membolehkan. Abu Hanifah rahmatullahi alaih melarang hal tersebut, memakruhkan atau bahkan mengharamkan. Dengan rasio atau logika beliau rahimahullah, bahwa itu penyiksaan terhadap binatang dan itu haram, penyiksaan kepada binatang. Di antara fuqaha Hanaf, ada yang mencari-carikan uzur atau alasan bagi Abu Hanifah. Antara lain mereka ada yang katakan e, Yang dimaksud beliau kalau itu berlebihan dalam melukainya, karena itu akan menyiksa binatang tersebut. Ada pula dari mereka yang mengatakan bahwa ini dimakruhkan atau dilarang oleh beliau karena kalau itu sekadar tanda untuk diketahui orang bahwa ini hadyu mubah, tetapi melukai binatang itu haram dan mutlah, menyerupai mutilasi, haram, dosa. Makanya lebih dikuatkan sisi larangannya, karena larangan dalam syariat ma'ruf tentang melukai atau menyiksa binatang yang itu makhluk Allah SWT. Ada juga di antara mereka yang mengatakan anu itu dilakukan di zaman Rasul SAW karena ma'ruf di zaman itu A'rab, orang-orang Badui atau secara umum masih banyak dari mereka yang mencuri, merampas binatang-binatang ternak, terutama unta. Maka perlu dikasih tanda ini sehingga mereka tahu, dan itu ma'ruf di mereka. Oh ini jangan-jangan diambil, ini sudah dikasih tanda, berarti ini untuk hadyu, manasik ini. Jangan-jangan diambil, ini yang lainnya aja gitu. Karena itu tujuannya, kata mereka, maka begitu hilang tujuan tersebut, ya hilang hukumnya. Artinya di kemudian hari ketika negeri sudah aman, orang sudah pada tahu, maka gak perlu dikasih tanda, toh orang sudah tahu ini onta dibeli untuk hadyu. Gak perlu lagi dikasih tanda, makanya kemudian dilarang atau bahkan makruh seperti madhab Abu Hanifah rahimahumullah. Tapi yang jelas pendapat ini berbenturan dengan sunnah. Hadis di Sahih Muslim Ibnu Abbas jelas menunjukkan asharona qatahu fi safhati sanamihal aiman. Rasul mengisyar, memberi tanda pada punuk ontanya di sebelah kanan punuknya. Dilukai memang dan keluar darah. Setelah itu dihentikan darahnya dengan sesuatu. Walhasil ada tanda kalau itu binatang hadyu. Kalau pembahasan tentang boleh atau tidaknya itu jelas boleh karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin, bahkan mustahil Rasulullah sallam menyiksa binatang. Maka ini pengecualian, artinya tidak termasuk sama sekali dari bentuk penyiksaan binatang. Apalagi ini untuk tujuan manasik, syiar yang begitu mulia di dalam ibadah haji. Binatang dikurbankan, disembelih untuk Allah Ta'ala, bagi yang tamattu, bagi yang qiran. Nah, makanya logika apapun yang bertabrakan dengan nusus, dengan sunnah, maka itu tertolak. Itu yang para ulama sebutkan idza ja'al athar batalan nadhar. Begitu ada athar, ada riwayat, nadhar dalam hal ini rasio dan logika, batal semuanya. Mungkin logika semula tampak benar, tampak bagus, itu kan melukai, itu kan penyiksaan, itu kan begini, gak boleh begini. Ya rasio betul saja, secara akal benar. Tapi di sini ada nas, ada hadis Rasul lakukan, mau apa kamu? Maka batal semua logika ini, terbuang sudah, tertolak, gak ada gunanya, batal semuanya. Wa idza ja'a nahrullah ja'a batala Nahrul Ma'qil. Begitu ada nas, ada ayat, ada hadis, semua logika, semua rasio manusia terbuang. Salah semua jelas. Yang benar adalah yang datang dari Allah dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya rahimahumullah, mungkin Abu Hanifah belum tahu hadis ini atau belum sampai kepada beliau. Nah, yang jelas kita diwajibkan untuk mentaati dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan itu adalah kebaikan, dan kebaikan segala-galanya. Wala syahrul haram, tidak pula bulan haram. Yani jangan kalian menyalahi bulan haram. Ini mufrad, tetapi yang dimaksudkan adalah ismul jins. Artinya bulan haram, yang itu merupakan bulan-bulan haram. Sehingga tidak hanya yang dimaksud mufrad, agar orang tidak berkata, oh yang gak boleh itu satu bulan saja mufrad, karena disebutkan syahrul haram. Lah, di situ ismul jins mencakup semua bulan-bulan yang itu bulan haram, dan dia satu menyendiri, tiga berurutan. Satu menyendiri adalah Rajab, tiga berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Artinya jangan kalian halalkan bulan-bulan haram itu untuk peperangan. Jangan pula kalian mengganti posisi bulan haram itu lukir, karena itu bentuk dari penghalalannya, dan itu biasa dilakukan oleh musyrikin. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Nasi, yaitu mereka undurkan. Misalnya mereka di bulan Dzulqa'dah, mereka halalkan bulan Dzulqa'dah ini, padahal mereka tahu ini bulan haram. Mereka halalkan untuk perang, untuk ini saling membunuh, sudah selesai. Kata mereka ini utang. Bulan Dzulqa'dah ini harus kita bayar di bulan lainnya, misalnya di bulan Syawal atau di bulan Rabiul Awal, diganti. Di bulan itu mereka haramkan Rabiul Awal sebagai ganti dari Dzulqa'dah yang mereka halalkan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal hadiah walal qalaid. Walal hadiah, al hadyu, binatang yang dipersembahkan ke Baitullah di Mekah sana, yang dikorbankan untuk Allah di sana, baik itu unta, sapi atau kambing. Hadyu mufradnya hadiah atau hadiyah. Hadiah, walal hadiah. Kembali kepada penafsiran tadi, kalau sya'air, la tuhillu sya'air Allah, seperti Ibnu Abbas dan Mujahid katakan, itu manasik. Manasik haji kan termasuk hadyu, ini manasik. Tetapi disebutkan secara khusus karena nilainya yang tinggi, besar, karena keagungannya. Adapun kembali kepada penafsiran pertama, sya'air tadi binatang yang dikasih tanda, maka mereka katakan ya sya'air berarti binatang onta tadi yang dikasih tanda dibukai pada punuknya. Adapun hadyu di sini walal hadiya, binatang yang untuk dikorbankan tetapi tidak dikasih tanda, itu hadyu. Yang dikasih tanda itu namanya sya'air, yang tidak dikasih tanda itu namanya hadyu. Ini dibiarkan gitu saja tanpa ditandai. Ada juga sebagian mufassirin yang mengatakan bedanya sya'air itu onta saja. La tuhillu sya'airallah, onta. Walal hadiah di sini artinya sapi dan kambing, itu bedanya kata sebagian mereka. Hadyu itu sapi atau kambing, sya'air itu khusus onta. Ini atau itu penafsiran mereka tadi. Namun jumhur menyebutkan al-hadyu umum, mencakup segala yang ditakarrubkan, dikorbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah dari binatang sesembelihan ataupun sedekah ataupun sedekah, tidak harus dalam bentuk binatang, itu hadyu. Ini semakna seperti hadis Rasulullah SAW, al-mubakir ilal jumu'ah kal-muhdi badana. Muhdi, hadyu. Orang yang cepat datang Jumat, pagi-pagi sudah dia di masjid, maka sama seperti orang yang menghadyu onta, seakan dia berkorban menyembelih onta. Begitu pula saat-saat berikutnya Rasul katakan muhdi kal muhdi baidha kal muhdi baqara, orang yang menghadyu, sampai menghadyu telur. Hadyu di situ maknanya sedekah. Makanya para ulama katakan orang yang mengatakan, kalau dalam bahasa Arab, inni ja'altu thawbi hadyan, aku menjadikan bajuku ini hadyu, maka wajib bagi dia untuk mensedekahkannya. Kalau dia sudah tentukan itu hadyu, itu kalau dia sebut bajuku ini, tasku ini, makananku ini, minumanku, kendaraanku dan yang lainnya. Tapi kalau tidak dia sebut, hanya secara global dia katakan, misalnya lillahi alayya hadyun, aku bernadar atau mengeluarkan hadyu untuk Allah, maka hanya tertuju kepada salah satu dari tiga ini, onta, sapi dan kambing, itu hadyu disembelih untuk Allah. Begitu pula yang Allah sebutkan, fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Kalau kalian dipersulit, dihalangi, tidak bisa masuk menyempurnakan ihram kalian, maka sembelih yang mudah bagi kalian dari hadyu, yaitu kambing. Begitu pula yang Allah sebutkan, yahkumu bihi dzawa adlin minkum hadyan balighal ka'bah. Hadyan, hadyu. Di situ juga bermakna binatang yang dikorbankan. Juga firman Allah, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Yang tamattu umrah kemudian haji, maka berkewajiban dia untuk menyembelih hadyun. Semua ini karena mutlak, maka kembalinya kepada tiga tadi, yang dimaksud adalah kambing. Itu batasan minimalnya hadyu. Seperti fuqaha katakan, segala yang diberikan atau disedekahkan untuk Allah Ta'ala. Ya apapun, mungkin dia sedekahkan air, maka dia bagikan di jamaah haji air minum, atau mungkin makanan, atau yang lainnya. Yang jelas segala yang dia berikan, dia sedekahkan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadyu. Walal hadya walal qala'id. Al qala'id sesuatu yang dipikul, ini sesuatu yang seperti dikalungkan di leher mereka sebagai amanat bagi mereka. Qala'id semula musyrikin atau di masa jahiliyah kalau mereka mengalungkan pada lehernya rumput atau tanaman-tanaman haram, yang tanaman dari Mekah, dia kalungkan itu, dia bawa, maka dengan itu dia aman, dan itu urf yang dikenal oleh orang Arab dahulu. Ma'ruf, kalau dia gunakan itu berarti gak boleh diganggu ini orang. Qala'id, dengan dia menggunakan kalung dari tanaman atau rumputan yang diharam di Mekah, maka dia dengan itu tidak boleh diganggu atau tidak boleh disakiti. Qala'id makna yang kedua, segala yang dikalungkan pada punuk-punuk binatang hadyu atau pada lehernya sama sebagai tanda ini lillah, untuk disembelih di haji. Dan ini sunnah Ibrahimiyah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijaga turun-temurun oleh Arab dan ditetapkan, yang ditakrir oleh Islam, ada qala'id itu tidak boleh diganggu. Dan itu pada unta juga, pada sapi atau pada kambing. Kata Aisyah radhiyallahu anha di Bukhari Muslim, ahda Rasulullah sallallahu marratan ilal bait ghanaman faqalladaha. Rasulullah menghadyukan seekor kambing ke Baitullah dan beliau mentaklidkan qala'id, yakni dikalungkan sesuatu, dengan itu ma'ruf, orang tahu bahwa ini hadyu. Ya untali, kalau dulu di masa jahiliyah seadanya, sandal diikatkan di kalung lehernya, wa ila kayu, wa ila apa, pokoknya dikalungkan, itu orang tahu ma'ruf bahwa binatang ini qala'id, yang sudah dikalungi demikian berarti dia untuk hadyu, untuk dikorbankan di Mekah. Dan ini madhab Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rohuya, Abu Thur, dan juga Ibnu Habib. Dalam hal ini Imam Malik rahimahullah mengingkari, juga Ashabul Ra'yu Abu Hanifah atau Fuqaha Ahnaf. Memakruhkannya, Allahu'alam apa yang menjadi alasan mereka mungkin menyalahi atau dengan itu menyerupai syiar-syiar jahiliyah, mungkin dianggapnya demikian sehingga beliau menolak, bahkan mengangkatkan itu mungkar, diingkari keras oleh Imam Malik rahmatullah alaih. Sama itu rasio dan logika tertolak sama sekali, karena ada hadis bahkan di Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW mengalungi kambing yang beliau jadikan hadiah di Aisyah, maka tertolak semua logika mendapat manusia siapapun beliau. Seperti yang Imam Malik sendiri katakan, kullu ahadin yukhadu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil, bisa ditolak pendapatnya kecuali yang dikubur ini, juga disyaratkan ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, dalam hal ini Imam Malik yang menyalahi jumhur rahmatullahi alaih. Ada sedikit perbedaan pada sapi. Fuqaha mengatakan kalau sapi ini punya punuk, karena enggak semua sapi ada punuknya. Sapi Madura ya ada punuknya, atau Bali. Al-muhim, sapi yang ada punuknya di punggungnya, maka ini riwayat dari Abdullah ibn Umar di isyar, dilukai dari syair sebagai tanda dia syair, disamakan seperti onta karena dia punya punuk, seperti onta punya punuk. Kalau tidak punya punuk ya dikolait, dikasih kalung. Riwayat dari atau pendapat Imam Syafi'i lah, kata Imam Syafi'i tidak ada bedanya sapi punya punuk, sapi tidak punya punuk, bebas. Artinya boleh kamu mau mengisyar, hatta yang gak punya punuk kamu mau lukai di punggungnya bagian atasnya sebagai tanda boleh. Punya punuk kamu gak lukai tapi kamu kolait, kamu kasih kalung juga boleh. Yang penting tujuannya adalah sebagai tanda bahwa ini adalah hadyu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat lain dari Sa'id bin Jubair menyebutkan kalau sapi itu hanya ditaklid, dikalungi dan tidak boleh di isyar. Al-Muhim itu beberapa khilaf dari fuqaha terkait qolaid sebagaimana juga syair. Jam berapa ini? 7 tek. Disepakati pula oleh para fuqaha bahwa orang yang telah mengalungi binatangnya, ontanya atau sapinya dengan niat ihram, untuk ihram haji, dan itu dia bawa bersamanya, maka dengan itu dia menjadi muhrim. Dengan itu dia menjadi muhrim, orang yang ihram, sudah masuk ihram. Kalau dia sudah mengalungi ontanya atau sapinya, nah, dan sapa ma'ahu, dia bawa itu unta atau itu sapi. Firman Allah tadi di ayat ini, la tuhillu syairallah. Di sini tidak ada penyebutan ihram. Tetapi ketika Allah menyebutkan qalaid, maka diketahui itu posisinya posisi orang yang ihram. Karena ayat kalau kita perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah wala syahrul haram walal hadya walal qalaid. Qalaid telah diketahui tadi binatang yang dikalungi sebagai tanda bahwa itu hadyu yang dia persembahkan atau dia pakai untuk ihramnya, untuk hajinya. Dari situ fuqaha memahami bahwa jika orang telah memberi tanda ini pada binatangnya, berarti dengan itu dia telah muhrim. Dia harus menyempurnakan atau melanjutkan manasik ihram pada dirinya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.